السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, yaitu lebih kepada kajian tata bahasa Arab, yaitu yang disebut dengan ilmu nahu. Ilmu nahu yang kita pelajari ini adalah merupakan kaedah-kaedah pokok atau kaedah-kaedah dasar yang harus diketahui setiap penuntut ilmu syar'i. Karena ini merupakan ilmu yang sangat penting, sebagaimana telah disampaikan, ilmu nahu serta ilmu bahasa Arab merupakan miftah lidduhul awil jisir lil ubur, merupakan kunci untuk masuk atau jembatan untuk bisa menyeberangi. Maka itulah ilmu ini perlu bahkan setiap saat atau terus kita kaji. Taib, malam ini kita lanjutkan pembahasan kita, masih berkisar tentang mulhaq bijam'il mudzakkar salim dan juga al-mulhaq bijam'il mu'annasi salim. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas syarat isim yang bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim, yaitu ada dua. Pertama, isim jamid, yang kedua sifat atau wasfun, kata sifat. Isim jamid yang bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim, karena tidak semuanya, yaitu isim alam ini yang bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim. Isim alam adalah masumiya bihi syakhsun au syai', yaitu nama seseorang atau nama tempat, nama haiwan dan sebagainya, yang merupakan sebagai nama, bukan isim jenis. Nah, ini dikatakan isim alam. Tapi isim alam mana yang bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim? Tentu adalah isim alam yaitu mudzakkar. Ya, ini mudzakkar menunjukkan laki-laki, karena isim alam ada muannas, ada mudzakkar. Isim alam mudzakkar yang kedua akil, berakal, berarti isim alam yang tidak berakal maka tidak bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim. Kemudian khalian min ta'i ta'nits, tidak ada ta'nits. Mungkin ada nama seseorang memiliki ta'nits seperti Talha, Hamzah dan semacamnya. Nah, ini tidak bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim. Kemudian selanjutnya adalah isim yang bukan isim murakkab, yaitu murakkab masjid atau murakkab isnadi. Ini syarat-syarat isim alam yang bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, jika terdapat ya beberapa isim ternyata syaratnya tidak terpenuhi, ternyata tidak terpenuhi syaratnya, sementara tanda i'rabnya sama dengan tanda i'rab jamak mudzakkar salim, yaitu marfu bidwaw wa mansub bil ya wa majrur bil ya, maka ulama mengatakan disebutkan istilah mulhaq bi jam'il mudzakkar salim, disamakan dengan jamak mudzakkar salim karena tanda i'rabnya sama, tapi bukan jamak mudzakkar salim hakiki, maka istilahnya mulhaq. Taib, malam ini kita masuk kepada yaitu isim atau wasfun, kata sifat, yang bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim seperti apa dan apa syaratnya. Yaitu silakan dibuka di halaman 26 dari kitab Al-Khulasa Al-Asasiyah fil Qawaid An-Nahwiyah. Baik, tafadhal silakan. Untuk bisa dibaca ya. Baca apa yang tertulis di sini. Ya, tafadhal. Baik, jazakumullah khair Ustaz pendengar dan pemirsa Raja TV. Langsung kita berikan kesempatan di line telepon 021-823-6543 di halaman 26. Silakan Anda bisa membuka kitab Al-Khulasah Al-Asasiyah. Kami akan hadirkan, tampilkan juga di layar televisi Anda. Silakan kita sapa untuk telepon yang pertama, baik ikhwan maupun akhwat. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam, sayang. Ahlan ya Ummu. Ahlan bikum, Ustaz. Baik, baik, barakallah ya Ummu. Naam, tafadhali ya Ummu Fatimah. Yang mana Ustaz? Ana la. Safha 26. Dari wa idha. Naam, wa amma syurutu fi sifatiyya. Iya. Kalau tidak salah, ini pembahasan kita malam ini. Ya. Oh, yang benar. Iya, masuk pada sifat. Wa amma syurutuhu fi sifati fahiya wahid an takuna sifat an takuna sifatu li mudzakkarin. Iya. Fala yujma'u ala hadhihi al-jam'i. Ala hadzal. Ala hadzal jam'i haidun. Iya. Hamilun wa taliqun. حائضون حاملون طالقون لأنها صف لأنها صفات لل صفة نعم للمؤنث نعم بل تجمع جمع التكسير نعم حوائض حوامل حوائض حوائض عفوا حوامل طوالق نعم اثنان أن تكون عاقلة فلا يجمع على هذا الجمع سابق سابقون إذا قصد به إذا قصد به إذا قصد به قصد به صفة صفة فرس فرس فرس بل تجمع جمع المؤنث سابقات ثالثا أن تكون خالية من تاء التأنيث أو تاء المبالغة فلا يجمع على هذا فلا يجمع فلا يجمع على هذا الجمع صالحة علامة وفهامة صالحون علامون فهامون بل تجمع جمع المؤنث السالمة صالحات علامات علامات فهامات رابعا ألا تكون من باب أفعال الأفعال من باب أفعل وفعلاء من باب, باب أفعل فعلاء فعلاء فلا يجمع على هذا الجمع أحمر أحمر نعم أعمى وأعرج مرونا مونا أعرجونا بل تجمع جمع التكسير حمر عميون جن خمس خمسة نعم. ألا تكون من باب فعلان نعم فعلانا فعلانا فعلا فعلا فلا يجمع على هذا الجمع سقراني سقران سقران وضبان عطشان وجوعان سقرانون وضبانون عطشانون وجوعانون بل تجمع جمع التكسير سكرا سكارا سكارا غضاب عطاش جياع نعم ثالثا وألا تكون مما يستوي فيه المذكر مذكر مذكر والمؤنث فلا يجمع على هذا الجمع عجوز عجوز عجوز صبور وجريح وقتيل عجوزون وصبورون وجريحون وقتيلون بل تجمع جمع التكسير عجوز عجوز صبور عجوز عجوز نعم صبور جرحى قتلى نعم من الأمثال التي من الأمثلة من الأمثلة من الأمثلة التي من الأم نعم نعم من الأم من الأم عفوا ini kurang ya kurang kurang tamar buta ya amsila من الأمثلة من الأمثلة التي توفرت فيها الشروط صادقون محسنون مكرمون مدافعون مستغفرون أفضلون. طيب أحسنت بارك الله فيك. نعم. بارك الله جزاكم الله خيرا. نعم. السلام عليكم. بارك الله. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. Pada Ummu Fatimah di Bekasi dan kiraahnya mumtaz, alhamdulillah. Ya, sudah dibaca oleh beliau. Kita akan berikan kesempatan berikutnya yang kedua di belakang Ummu Fatimah. Masih di 0218236543, halaman 26 bagi para pendengar dan pemirsa yang baru bergabung. Kita angkat kembali, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Umi Ida Ustaz. Oh, Umi Ida. Baik, silakan Umi Ida. Umi Ida di Pacitan ya? Iya. Naam. Baik, ahlan wasalam. Ahlan bikum ya Ustaz. Tafadhal ya Umi. Naam. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma syurutuhu fi sifati fahiya an takuna sifatu li mudzakkarin. Naam. La yisma'u ala hadzal jam'i haidun hamilun talifun haiduna hamiluna talifuna bi annaha sifatun lil muannasi tasma'u ala jam'i taksiri hawaidu hawamilu tawaliku asani antakuna apilatan la yisma'u ala hadzal jam'i sabiqun sabiquna idza qusida bihi sifatu farasin tasma'u jam'al muannasi sabiqatun asalis antakuna khaliatan min ta'it ta'nisi au ta'il mubalaghati fala yisma'u ala hadzal jam'i salihatun allamatun wa fahamatun salihuna allamuna fahamuna tasma'u jam'al muannasi salim salihatun allamatun fahamatun Ar-Rabi' alla takuna min babi af'ala fa'la'u fa'la'a, naam fala yisma'u ala hadzal jam'i ahmaru a'ma wa a'raju ahmaruna a'mauna wa a'rajuna dal tisma'u jam'at taksiri humrun umyun urjun al-khamis alla takuna min babi fa'lana fa'lan fa'la fa'la, naam fa'la fala yisma'u ala hadzal jam'i sakranu wabanu aqdashanu waju'anu waju'an waju'anu, naam waju'anu, naam waju'anu waju'anu sakranuna wabanuna aqdashanuna waju'anuna fala yisma'u jam'at taksiri sukaro, ridobun, itosun, ya'ul. Naam. As-sadis, wa alla takuna mimma yastawi fihil mudakkaru wal mu'annasu. Na'u ala hadal jam'i, ajuzun, soburun, wajarihun, wakotilun. Ajuzuna, wasoburuna, wajarihuna, wakotiluna. Tertujma'u jam'at taksiri. Ujuzun, suburun, jarha, potla. Naam. Minal amsilatil lati tawafarat fiha syuruf sadiquna muhsinuna mukarramuna mudafi'una mustaghfiruna afdaluna. Masyaallah, ahsant. Barakallahu fik. Naam, syukran Ustaz. Wa fik barakallahu. Jazakallahu khair Muida. ممتاز. Naam, kiraah ممتاز. Naam, masyaallah. Jazakallahu khair Muida di Pacitan. Alhamdulillah. Beliau baca dengan baik dan sudah menguasai, insyaallah. Kita berikan kesempatan berikutnya masih dalam sesi qiraah. Ya, silakan di 0218236543, halaman 26 dan 27. Kita akan tampilkan di layar televisi Anda juga. Kita akan kembali, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ummu Fatihah Aceh. Ah, Ummu Fatihah Aceh. Baik. Silakan, Ummu. Naam, tafadhali ya Um. Ya, Ustaz. Bismillah. وأما شروطه في الصفة فهي أولا أن تكون الصفة لمذكر فلا يسمع على هذا الجمع حائض حامل وطالق حائضون حاملون طالقون لأنها صفة للمؤنث بل تجمع جمع التكسير حوائض حوامل طوالق ثانيا أن تكون عاقلة فلا يجمع على هذا الجمع سابقون سابقون إذا قصد به صفة فرس بل تجمع جمع المؤنث سابقات ثالثا أن تكون خالية من تاء التأنيث أو تاء المبالغة فلا يجمع على هذا الجمع صالحة علامة وفهامة صالحون علامون فهامون بل تجمع جمع المؤنث السالمة صالحات علامات فهامات رابعا أن لا تكون من بابي أفعل فعلان فعلاء فلا يجمع على هذا الجمع أحمر أعمى وأعرج أحمرون أعمون وأعرجون بل تجمع جمع التكسير حمر عمي أرج خامسا ألا تكون من باب فعلان فعلا فلا يجمع على هذا الجمع سكران غضبان عطشان وجوعان سكرانون غضبانون عطشانون وجوعانون بل تجمع جمع التكسير سكرا سكارا سكارا غضاب عطاش جياع ثالثا وألا تكون مما يستوي فيه المذكر والمؤنث فلا يجمع على هذا فلا يجمع على هذا الجمع عجوز صبور وجريح وقتيل عجوزون وصبرون وجريحون وقتيلون بل تجمع جمع التكسير عجوز عجوز صبر جرحى قتلى من الأمثلة التي توفرت فيها الشروط صادقون محسنون مكرمون مدافعون مستغفرون أفضلون ما شاء الله أحسن بارك الله فيك وفيكم بارك الله أستاذ جزاكم الله خير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير أم فاتيا دي أجي نعم كذلك الكراء ممتازة ما شاء الله تيجا pendengar kita akhwat semua bacaannya cukup sangat baik ya kita katakan masya Allah. Kita berikan kesempatan kembali, mungkin nanti kita akan berikan kepada ikhwan yang ada di studio untuk coba untuk membaca. Baik, kita terima di line telepon 021-823-6543. Silakan. Halo. Iya, ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Khairuddin. Pak Khairuddin di mana? Di Cibubur. Di Cibubur, ahlan, Pak. Insyaallah. Dekat sama. Tafadhal ya. Silakan, Pak. Wa amma shurutuhu fi sifati fahiya wahid awalan an takuna sifatan limudzakkar as-sifatu limudzakkar naam fala yujma'u naam ala hadzal jam'u hadzal jam'i ya kasra haidun hamilun naam wa taliqun haiduna hamiluna taliquna li'annaha sifatan lil sifatun lil mu'annath bal tujma'u jam'ut taksir jam'at taksir hawaidu bidu tanwin tanpa tanwin ya hawaidu hawamilu tawaliqu isnan thaniyan an takuna 'aqilatan فلا يجمع على هذا الجمع هذا الجمع سابقون إذا قصد bihi sifatun faros. Sifatun farosin. Farosin. Bal tujma'u jam'ul mu'annas. Jam'a. Sabiqatun. Naam. Salasa. Salisan. Salisan. Antakuna khaliyatan min ta'nitha. Naam. Au ta'il mubalighah. Mubalaghatu. Mubalaghatu. Fala yujma'u ala hadzal jam'i salihatun. Allamatun wa fahamatun salihun allamun allamun fahamun. Naam. Bal tujma'u jam'il mu'annas jam'al mu'annasis salim salihatun allamatun allamatun allamatun fahamatun Rabi'an Alla takuna min babi af'alun fa'la'i Af'ala fa'la'a Af'ala fa'ala Fa'la'a Fa'la'a Af'ala fa'la'a Fala yujma'u ala hadhal jam'i ahmarun Ahmaru Ahmaru A'ma Wa a'roja A'roju وأعرجوا أعرجوا أحما أحمرون أعمون نعم أعرجون أعرج وأعرجون بل تجمع جمع التكثير نعم حمر نعم عمي نعم أرجن أرجن خامسا ألا تكون من باب فعلان فعلا فعلان وفعلا فعلان فعلا فلا يجمع على هذا الجمع سكران سكران غضبان غضبان غضبان عطشان وجوعان سكران سكرانون سكرانون غضبانون غضبانون إتوشانون أتشانون أتشانون وجوعانون نعم بل تجمع جمع التكثير سكراء سكارى غضب عطاش نعم جياع نعم سادسا وألا تكون مما يستوي فيه المذكر والمؤنث فلا يجمع على هذا الجمع أجوز أجوز أجوز أجوز صبور وجريح وقتيل أجوز وصبار وجريح وقتيل بل تجمع جمع التكسير أجوز نعم. صبر جرحى قتلى نعم. من الأمثلة التي توفرت توفرت نعم توفرت توفرت فيها الشروط صادقون محسنون مكرمون مدافعون مستغفرون أفضلون. طيب ما شاء الله. جيد. أحسن. بارك الله. بارك الله. ما شاء الله. بارك الله فيكم. الحمد لله. قراءه جيده. bagus bacaannya. Ya. ما شاء الله. perlu latihan aja. Eh, طيب. Ya. Kita berikan kesempatan satu untuk ikhwan yang ada di studio ya untuk membaca. Fadhil ya akhi. Wa amma syurutuhu fi sifati fahiya awalan an takuna sifatu limudhakkarin fala yujma'u ala hadal jam'i haidun hamilun wa talikun haiduna hamiluna talikuna liannaha sifatun lil mu'annathi bal tujma'u jam'at taksiri hawaidu hawamilu tawaliku thanian an takuna aqilatan fala yujma'u ala hadal jam'i sabiqun sabiquna idha qusida bihi sifatu farasin wal tujma'u jam'ul mu'annatsi sabiqatun. Thalithan an takuna khaliyatan min ta'it ta'nitsi aw ta'il mubalaghati fala yujma'u 'ala hadzal jam'i salihatun 'allamatun wa fahhamatun salihuna 'allamuna fahhamuna bal tujma'u jam'ul mu'annatsi salimi jam'ul mu'annatsi salima salihatun 'allamatun fahhamatun rabi'an alla takuna min babi af'ala fa'la'a fala yujma'u 'ala hadzal jam'i ahmara a'ma wa a'raja wa a'raja ahmaruna a'mauna wa a'raju wa a'rajuna bal tujma'u jam'at taksiri humrun umyun urjun khamisan alla takuna min babi fa'lana fa'la fala yujma'u 'ala hadzal jam'i saqranu ghadbanu athshanu wa jau'anu saqranuna ghadbanuna athshanuna wa jau'anuna bal tujma'u jam'at taksiri sukara idabun itashun jia'un sadisan wa alla takuna mimma mimma yastawi fihi al-mudhakkaru wal-mu'annathu fala yujma'u 'ala hadzal jam'i 'ajuzun saburun wa jarihun wa qatilun 'ajuzuna wa saburuna wa jarihuna wa qatiluna bal tujma'u jam'u at-taksiri 'ujuzun suburun jarha qatla min al-amthilati allati tawaffarat fiha as-shurutu sadiquna muhsinuna mukarramuna mudafi'una mustaghfiruna afdaluna. Baik, masyaallah, ahsan, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Baik, kita langsung masuk kepada maknanya dan keterangannya serta terjemahannya, ya. Yaitu wa amma syurutuhu fi sifati fahiya. Dan adapun syaratnya, ha ini kembalinya syurutuhu, ya akhil karim, jama' mudzakkar salim, ya, itu pokok bahasan kita. Ai wa amma syurutu, ai wa amma syurutul jam'il mudzakkar salim fi sifah, pada kata sifat. Fahiya, yaitu, jadi berarti tidak semua kata sifat bisa dijamakkan jama' mudzakkar salim. Kata sifat apa yang bisa dijamakkan? Nah, kata sifat yang terpenuh syaratnya. Awalan pertama, antakuna sifatu limudhakkarin. Yaitu, pertama apa? Bahwa kata sifat itu adalah untuk mudhakkar. Jadi kata sifat yang menunjukkan mudhakkar, yaitu laki-laki. Maka itu apa? Fala yujma'u, maka tidak bisa dijamakkan. Ala hadzal jam'i, atas jama' ini, yaitu jama' mudzakkar salim, apa yang bisa dijamakkan? Ha'id. Karena ha'id ini adalah kata sifat. Nah, ha'id ini kata sifat isim fa'il, ya. Timbangan fa'ilun. Kan sudah kita bahas kata sifat, ada isim fa'il, isim maf'ul, apa lagi? Sifatul musyabbah habis fa'il, kemudian isim tafdil, kemudian apa lagi? Isim mansub, ya, isim yang dinisbahkan, ya. Nah, ha'id ini kan dia kenisbah, adalah isim fa'il, ya. Fa'il, berarti dia kata sifat. Akan tetapi, tidak bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim menjadi ha'idun. Hamil, ya, kata hamil, ya. Ini juga tidak bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim menjadi hamilun. Wa taliqun, juga tidak bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim menjadi taliq. Apa faktornya? Sebabnya apa? Li'annaha sifatun lil mu'annas. Karenanya nyamana ini, yaitu kata ha'id, kata hamil, kata taliq, ini adalah kata sifat lil mu'annas, untuk mu'annas. Jadi ha'id ini adalah kata sifat untuk mu'annas. Enggak ada laki-laki yang ha'id, ya kan? Ya. Makanya tidak perlu pakai kata marbutah, ha'idatun, anti ha'idatun, al-mar'atu ha'idatun. Tidak butuh pakai kata marbutah. Kenapa? Karena ha'id ini khusus untuk wanita. Nah, tidak ada laki-laki haid. Makanya tidak butuh kata tamarbutahnya. Maka kata haid ini walaupun tidak tamarbutah, karena ini adalah kata sifat khusus untuk perempuan. Nah, jadi al-mar'atu haidun, anti haidun, hiya haid, al-ummu haid. Nah, al-mar'atu haidun. Bukan haidatun, tidak perlu pakai tamarbutah. Nah, maka itu apa? Tidak bisa dijamakkan kecuali kata sifat yang bisa mengandung makna laki-laki. Nah, hamil. Nah, ini hamil jika dimaksud adalah yang mengandung, ya. Itu maksudnya, yang mengandung. Tapi kalau kata hamil bermakna yang membawa, ya. Ana hamil kitab, ya. Saya membawa kitab. Nah, itu bisa dijamakkan jamak salim. Haula hamiluna al-kutuba. Atau diidhafakan haula hamilu al-kutubi. Nah, itu bisa dijamakkan jamak salim, karena yang maksud di sini bukan untuk apa? Perempuan, yaitu yang mengandung. Bukan arti mengandung di situ. Nah, jadi wanita dikatakan hamil karena dia mengandung. Nah, kenapa dikatakan hamil? Karena dia membawa kandungan. Membawa janin, ya, dalam perutnya. Kemana-mana dibawa, maka dikatakan hamil. Nah, jika kata hamil ini adalah maksudnya ada wanita yang mengandung, ya, maka tidak bisa dijamakkan jamak salim menjadi hamilun. Nah, berbeda kalau kata hamil ini adalah membawa sesuatu, ya. Nah, ini bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim sebagaimana saya berikan contoh tadi, ya. Taliq. Nah, juga ini kan kata sifat untuk wanita khusus, ya. Taliq. Arti taliq cerai, kan? Ya, cerai itu perempuan, enggak ada laki-laki. Ya. Yeah. Maka yang menceraikan itu laki-laki. Wanita enggak bisa menceraikan, laki-laki yang menceraikan. Yang cerai siapa? Wanita. Makanya kalau seseorang mengatakan anti taliq, enggak perlu anti taliqah. Anti taliq, kamu cerai. Nah, kata taliq ini adalah khusus untuk perempuan. Maka hal ini tidak bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim. Karena kata sifat untuk khusus wanita. Bal tujma. Kalau itu bagaimana kalau dia orang haidnya banyak, yang hamilnya banyak, yang diceraikan banyak orangnya? Gunakan jamak mu'an, jamak taksir. Bal tujma'u jam'at taksiri. Dijamakkan kata sifat tersebut apa? Dengan apa? Jamak taksir. Jadi apa? Haid jadi hawa'id. Nah, ha'ula hawa'id, hunna hawa'idu. Ini enggak boleh bertanwin, ya, karena sighah muntahal jumu'. Timbangan mafa'il. Hawa'id. Hawamilu, tawaliqu. Nah, hunna tawaliqu, hunna hawamilu. Nah, ini syarat yang pertama, kata sifat harus menunjukkan apa? Mudzakkar. Taib, coba antum, akh, coba baca akh yang kedua dan terjemahkan. Ya. Fadhal, akhi. Nah. An yakuna akilat, an takuna akilatan. Naam. Hendaklah sifatnya merupakan kata sifat bentuk apa? Hendak kata sifat apa? Yang berakal. Berakal. Ya. Akilah berakal. Taib. Fala yujma'u ala hadzal jam'i ala hadzal jam'i sa'iku. Sabiqu. Sabiqun. Sabiqun. Sabiquna. Idza qusida bihi sifatu farasin. Naam. Bal tujma'u jam'a mu'annatsi. Sabiqatun. Jadi ahsanta. Nah, yang kedua adalah syarat kedua adalah antakuna, ay antakuna sifat. Isim takun itu apa? Dhamir musyattir taqdiriyah. Kembali kepada apa? As-sifah, yaitu nomor yang pertama. Jadi tidak perlu diulang lagi kata sifatnya karena sudah disebutkan di awal. Antakuna aqilatan, ay antakuna sifat. Jadi kata sifat adalah bentuk apa? Aqilah, yang berakal. Jadi kata sifat yang berakal. Berarti apa? Kata sifat yang tidak berakal maka tidak bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim. Maka itu fala yujma'u ala hadzal jam'i, maka tidak bisa dijamakkan dengan jamak ini jamak mudzakkar salim kata sabiq. Nah, kata sabiqun ini kan isim fa'il, kan? Sabaqa yasbiqu sabiq. Nah, ini kan isim fa'il. Enggak bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim jadi sabiqun. Idza qusida bihi sifatul farasin. Jika yang dimaksud bihi kemana ha ini kembali? Kembali sifat, kemana? Sabiq. Iya. Lafaz sabiq. Kembali kembalinya. jika kusida bihi, jika dimaksudkan bihi bikat dengan apa, dengan kata sabik itu apa, sifatu farasin, sifat faras. Nah, ini kata sifat untuk faras. Ya. Ada kemarin apa, nama kuda, apa nama kuda apa? Kemarin ism faras. Coba kembali lihat. Nah, apa kemarin nama kuda? Jadi ada isim alam. Isim alam untuk apa? Untuk manusia. Ada isim alam untuk hewan. Nah, jadi kalau untuk hewan, isim alam untuk hewan tidak bisa dijamakkan jamak muzakkar salim. Kenapa? Enggak bisa dijamakkan jamak muzakkar salim. Nah, enggak bisa apa? Karena dia tidak berakal. Yaitu apa? Lahiq. Nah, ini nama. Nama ya. Nama kuda. Lahiq namanya. Kenapa dikatakan lahiq? Karena dia kencang yang menyusul. Demikian juga ini sabiq. Nah, ini sabiq ini bukan nama kuda tapi sifat. Sifat kuda. Karena dia cepat, kencang, dia mendului. Nah, jadi sabiq. Kecuali kalau kata sabiq ini bukan dimaksudkan, tidak dimaksud apa kata? Tidak dimaksudkan sifat kuda. Nah, sabiq atau sabiq yang mendului. Nah, kalau tidak dimaksud dengan apa kata sifat untuk kuda, dia itu bisa dijamakkan jamak muzakkar salim. Haula sabiquna. Mereka adalah apa yang mendahului. Nah, ini jika dimaksud ya. Maka situ qusida, idza qusida. Jika dimaksud kata sabiq itu adalah sifat kuda, nah, kena kencang dia, maka tidak bisa dijamakkan jamak muzakkar salim, akan tapi dijadikan jamak apa, mu'annas sabiqat. Nah, sabiqatun itu apa, kuda yang memiliki apa, sifat apa, kencang, larinya kencang, ya, cepat. Nah, maka dikatakan sabiqat. Baik, ini yang kedua. Jadi akilah ya, berakal. Baik, terus yang ketiga, fadhal iqra. Thaniya, thalithan. Naam. Antakuna khaliyatan min ta'i ta'nithi. Naam. Au ta'ni au ta'i ta'il mubalaghati. Naam. Fala yujma'u 'ala hadzal jam'i salihatun. Naam. Allamatun. Allamatun wa fahamatun. Salihuna allamuna fahamuna bal tujma'u jam'an mu'annatsi salimi. Naam. Salihatun allamatun fahamatun. Baik, jadi syarat yang ketiga adalah kata sifat yang bisa dijamakkan jamak mu'annas apa jamak mudzakkar salim, yaitu apa, khaliyatan min ta'i ta'nits. Mana khaliyatan? Kosong kan, kosong dari ta'. Arti tidak ada ta ta'nits atau ta mubalaghah. Karena ta mubalaghah ini apa, bentuknya sama dengan ta ta'nits. Ya, ta mubalaghah ini bukan bersangat ya, bukan sangat ya. Nah, ta mubalaghah. Nah, fala yujma, karena ini kan jamak muzakkar kan, jamak muzakkar menunjukkan laki-laki. Fala yujma, maka tidak jamakkan ala hadzal jam'i, jamak ini apa, kata salihatun. Mana salihatun? Yang salihah ya, salihatun wanita yang saleh. Iya. Enggak bisa dijamakkan apa? Salihun. Enggak bisa dijamakkan salihun karena dia apa? Kata sifat untuk perempuan. Ada ta marbutah di situ. Allamatun. Nah, allama itu tadi dikatakan ta mubalaghah. Arti allama orang yang alim, sangat alim. Allama. Nah, allamatun. Nah, itu dikatakan ta mubalaghah. Seperti du'atun, du'at itu tamam mubalaghah. Dikatakan da'i, da'i, orang yang da'i, du'atun itu tamam mubalaghah. Kenapa? Karena senantiasa mengajak orang buat kebaikan, berdakwah, bukan sekali dua kali. Nah, karena seringnya selalu dia melakukannya, maka dikatakan du'at. Demikiannya allama, karena sangat alimnya, maka dikatakan allamatu. Al-alimis, kalimat ini sering digunakan dalam kitab ya, Syekh Al-Allamah ya kan? Nah, Syekh Al-Allamah. Arti Allamah orang yang sangat alim. Ya. Sangat alim. Dari mana itu tamu walaghah itu menunjukkan. Perlu nanti ada bab khusus ya. Ya. Fahamah, demikian juga fahamah. Arti fahamah tidak bisa dijamakkan jadi allamun, fahamun, fahamun, allamun. Bal tujma jamak muannats salim karena ta marbutah ada tamr, sama seperti ba talha. Coba jamakkan, enggak bisa talhun kan? Tidak talhat, hamzah, hamzat, usama, usamat. Kalau mau dijamakkan masuk kepada jamak muannats salim, bukan berarti berubah jadi perempuan, tidak. Lafaznya, lafaz jadi muannats, lafaznya muannats itu boleh-boleh saja, mufrad jadi muannats kok. Mufrad jadi muannats hamzah kan lafaznya muannats, bukan berarti orangnya perempuan, tidak. Demikian ketika dijamakkan, ya mau enggak mau harus dijamakkan jamak muannas, ya. Bukan berarti apa wanita, tidak. Demikian juga ini. Jadi kalau kata salihah ini perempuan, ya jamaknya salihat. Ya, enggak bisa dijamakkan salihun, jadi salihat. Wanita-wanita yang saleh. Ya. Atau yang orang yang memiliki sifat apa? Kesalehan. Tapi siapa? Perempuan. Ya. Kemudian apa? Allamat, ya, orang-orang yang alim, fahamat, orang yang paham. Ini menurut apa jumhur, ya. Memang ada sebagian ulama apa berpendapatnya bisa dijamakkan gitu ya. Itu adalah pendapat apa Kufiyun, ya. Kufiyun ahli Kufa, ya. Mengatakan ya jadi allamah fahama bisa dijamakkan menurut salim jadi allamun fahamun, ya. Allamun fahamun. Mereka berpendapat demikian. Jadi tidak menjadi apa penghalang untuk jamak kesalim salim tamr butanya dibuang. Ta itu memang ini khilaf, ya, khilaf. Nah, tapi kita pegang kepada mayoritas atau kebanyakan para ulama, ya. Iya. Tapi toh juga apa? Tidak merubah makna, ya. Dijamakkan jamak muzakkar jatuh jamak muannats itu tidak merubah makna, ya. Baik, ini yang ketiga. Fadhil Syaikh, mungkin kita minta lagi untuk bisa dibaca, ya. Nah, kemudian terjemahkan. Baik, hamdalah jazakumullah khair Ahli Ibrahim dan Satria. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan untuk para pemirsa dan pendengar untuk bisa membaca dan menerjemahkan, ya. Di 0218236543. Kita sapa kembali untuk pendengar dan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ahlannya Ummu Fatimah. Baik, masyaallah. Sekarang sesi terjemah, ya, Om. Iya. Nah. Rabian Allah takuna min babi af'ala fa'ala. Iya. Terdiri dari bab af'ala. Allah, perhatikan di situ. Tidak terdiri. Tidak terdiri apa? Tidak berasal ya selanya. Takun itu ya, sebutkan kata yang pembar bahwa kata sifat. Kata sifat. Tidak. Dari mana kata tidak? Allah adalah nah. Itu ada an ada la, ya. Nah. An yang menasabkan, la itu nafiah. Nah. Jadi maka diidghamkan dia penulisannya secara apa? Kitabah imlaiyahnya adalah dilebur kepada lam, ya. Nunnya tidak lagi nampak. Ada tasir Allah yaitu asal an la. An la. Iya. Bahwa kata sifat tidak. Tidak bisa. Nah, bukan tidak bisa. Tidak termasuk bab. Tidak termasuk dari bab af'al. Af'al wa fa'al. Dan fa'al. Gini ya, karena ada kata sifat yang polanya adalah af'al untuk laki-laki, fa'al untuk perempuan. Itu isim tafdil kan yang sudah kita sudah singgung, ya. Afdal kan gitu. Afdal. Nah, ini isim tafdil, ya. Afdal cuma muannasnya bukan fadla tapi fudla. Tapi di sini adalah kata sifat yang isim tafdilnya afal muannasnya fa'la, itu maksudnya afal muannasnya fa'la. Coba lanjutkan. Fala yajma'u 'ala hadzal jam'i akhar dan tidak maka jangan pakai dan, ya. Maka iya. Maka tidak boleh dijamakkan kan atas jama' ahmaru. Jama' ini jama' apa? Jama' muzakkar salim, ya. Nah, kata apa enggak bisa dijamakkan? Ahmaru. Ahmaru. Ini ahmar ini sebagai naif fa'il daripada yujma. Itu dikata. Itu naif fa'il. Fala yujma'u 'ala dzal jam'i ahmaru. Jadi tidak bisa dijamakkan kata ahmar. Nah, atas jamak muzakkar salim. Kata ahmar enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Nah, apa sebabnya? Karena dia masuk pola af'al wa fa'la. Af'al ahmar untuk laki-laki atau muzakkar. Muannas siapa? Hamra kan? Fa'la hamra. Nah, ahmar hamra. Ya. hampir apa semua warna lah yang timbangan af'al ya, abyad, bayda, apa lagi? Aswad, aswad, sauda. Terus apa lagi? Azrak, azrak, biru, zarqa. Zarqa. Iya. Terus akhdar, khadra, hijau. Nah. Terus apa lagi? Asfar, asfar, kuning, safra. Nah. Terus sawo matang? Pak. Sawonya matang ya? Sawonya. Asmar. Asmar. Asmar samra. Iya. Asmaru samra. Nah, itu polanya kan apa? Wazannya adalah af'al wa fa'la. Af'al untuk laki-laki, mudzakkar, fa'la untuk muannats. Nah, ini enggak bisa dijamakkan jadi apa? Ahmar, ahmarun, iya kan? Afdal, apalagi bukan afdal ya, kalau afdal muannasnya beda. Tapi ingat, yang muannasnya polanya adalah fa'la, itu hati-hati. Karena tidak semua isim tafdil muannasnya fa'la. Afdal, fudla, beda. Itu enggak masuk. Jadi asbabiyat enggak bisa abyadun, aswadun, apalagi? Kayak akbar, kubur. Kalau akbar beda lagi. Jadi enggak, tapi makanya disebut ini Pak, af'al fa'la itu. Af'al bab af'al wa fa'la. Af'al untuk mudzakkar, fa'lanya untuk muannats. Ya. A'ma. Nah, sama a'ma. Enggak bisa dijamakkan jadi apa? A'mauna. Kenapa? Karena muannatsnya apa? Amya. Fa'la amya itu muannatsnya. Arti a'ma buta. Buta kan? Amya wanita, perempuan yang buta. Terus apa lagi itu? A'raj kan? Nah. A'raj. Muannatsnya arja. Arti a'raj pincang. Orang yang jalannya apa tidak apa lurus, pincang, kakinya pincang. Jadi a'raj, orang yang pincang. Ini kata sifat ya. Isim tafdil apa bentuk-bentuk polanya af'al ya. Polanya af'al wa fa'la. A'raj. A'raj ya. Jadi arja. Baik. Akan tapi bagaimana kalau di apa untuk jamaknya? Ikra'i? Bal tujma'u jama' taksir, akan tapi dijamakkan dengan jama' jama' taksir. Jadi apa? Jadi ahmar, jadi humrun. A'ma umyun. Nah, umyun. Aku kan ada umyun, bukmun. Iya, itu jama' itu. Terus? Uraj, urjun. Urjun, iya. Baik. Paham ini ya? Nah, insyaallah. Taib, rabian atau khamisan. Mau lanjut? Khamisan boleh, Ustaz. Taib, silakan. Alla takuna min babi fa'lan fa'la. Ah, ini lagi. Awas, ini berbeda dengan apa? Yang nomor rabi, nomor 4 beda. Tadi fa'lan. Iya. Ini fa'lan. Sekarang coba terjemahkan. Yang kelima. Tidak. Kata sifat, kata sifat. Sebut, ya, kata sifat tidak termasuk tidak bab, termasuk dari bab fa'lan. Fa'lana. Fa'lana bukan fa'lan. Iya, fa'lana. Fa'lana. Kan enggak boleh bertanwin. Mudhaf ilainya fathah kan? Bab itu mudhaf, fa'lan ini mudhaf ilai. Min babi fa'lana. Fa'la. Nah. Fa'la. Nah. Kata sifat ini tidak berasal dari bab fa'lan dan fa'la. Jadi ada kata sifat yang bab fa'lan, fa'la. Fa'lan untuk mudzakkar, fa'la untuk muannas. Ya, yang. Nah, kalau seperti ini enggak bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim. Ya, coba kita lihat. Fala yujma'u. Fala yujma'u ala hadzal jam'i sakran. Sakran. Nah, ini sakran. Ini sakran. Mabuk. Orang mabuk. Sakranu. Enggak bisa jadi sakranuna. Kenapa? Karena muannasnya apa? Sakra. Nah, sakra itu untuk perempuan. Terus, apa contoh lagi? Ghadban. Ghadban. Arti ghadban? Marah. Orang yang yang marah ya? Iya. Pemarah. Ya. Ghadban. Ya. Yang suka marah dikatakan ghadban. Nah, untuk muannas apa? Ghadba. Ghadba. Ya. Itu muannas itu ghadba. Ghadban, ghadba. Baik, terus? Atshanu. Atshan. Arti atshan? Haus. Oh, yang sangat haus. Yang ya. Sangat haus. Iya. Atshan, yang sangat haus. Muannasnya apa? Atsha. Itu muannasnya, atsha. Polanya afa'la. Terus? Jau'an. Jau'an. Lapar. Nah, yang sangat lapar ya? Jau'an. Nah, jau'a. Kalau ja'i itu lapar, tapi kalau laparnya sangat, sangat lapar, jau'an. Jadi jau'a. Nah, itu muannasnya. Jadi muannasnya bukan apa? Bukan apa? Bukan jau'anatun, ya. Tapi jau'an, jau'a. Jau'a. Ya. jau'anu jau'a. Nah, ini enggak bisa dijamakkan jadi sakranuna, ghadbanuna, atshanuna, jau'anuna. Kalau gitu jamak apa dia? Iqra'i. Berarti jama'u jama' taksir akan dijamakkan dengan jama' taksir. Taksir. Nah. Jadi para yang para mabuk sukara. Sukara. Quran kan ada kan? Wa antum sukara. Sukara. Berarti antum itu kan mubtada kan? Oh, nah. Wa wal hal di situ. Wa antum sukara. Oh. Sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, la taqrabus salata. Jangan kalian menepati apa? Mendekati salat. Salat arti mendekati tepat salat, arti jangan kamu melakukan salat. Wa antum sukara. Dalam keadaan kalian mabuk. Wa itu wal hal. Jumlah fi'il, jumlah ismi apa? Sebagai apa? Hal. Antum mubtada, sukara khabar mubtada. Perhatikan sukara, antum jama'. Antum. Oh, terus ghadban, ghidab. Itu jama'nya ghidabun. Atshan, itashun. Jau'an, jia. Ha'ula jia. Al-auladu jia. Al-auladu itash. Al-aba'u ghidab. Itu jama'nya, ya. طيب احسنت بارك الله فيك فيكم بارك الله جزاكم الله خيرا يا استاذ وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا رحمه الله وبركاته جزاك الله خيرا ام فاطمه طيب ini contoh yang saya tampil ini hanya sebagai apa untuk apa ya pemula aja ya dasar ya ya tentu tidak ditampilkan semuanya ya, nanti ini hanya sekedar pengenalan nih istilahnya pengenalan ya, bagi untuk dasar-dasarnya ya. Nanti kalau untuk lebih luas, kalau sudah paham lebih luas, silakan antum buka kitab-kitab apa marajinya, nah, kutub An-Nahwi, kitab Nahwi itu Nahwi begitu banyak. Nah, termasuk referensi saya ini bisa dirujuk, terutama referensi utama ada suara Ibnu Aqilnya dan macam-macam. Di akhir kitab sudah ditulis di situ referensinya. Ya, silakan merujuk kembali. Nah. Taib. Kita berikan kesempatan lagi, Ustaz. Iya. Baik, kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Radio TV sesi tarjamah di 0218236543. Di belakang Umum Fatimah kita sapa kembali, silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umum Ida kembali. Iya, Umum Ida kembali, Ustaz. Silakan, Umum, Masya Allah. Tafadhal. Naam, tafadhal ya Umum Ida. Naam, syukran ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabitan. Naam. Wa alla takuna mimma yastafihi al-mudzakkar. Aidi, ulang kembali. Apa tadi baca tadi? Wa alla takuna mimma yastafihi al-mudzakkar wal muannats. Iya, naam. Dan hendaklah kata sifat itu bukan dari kata yang mudzakkar dan muannatsnya sama. Iya. Artinya apa? Artinya bentuk mudzakkar dan bentuk muannatsnya sama, Ustaz. Sama, yaitu penggunaannya untuk mudzakkar muannatsnya sama saja. Ya, iya. Bisa digunakan untuk mudzakkar dan bisa digunakan untuk muannats. Mm-hmm. Sebelum kita masuk kata sifat ini, apa contoh yang sering kita dengar ya? Selain di sini ya, tapi bukan kata sifat ya. Nah, di sini sedikit ada satu kata yang digunakan untuk bisa mudzakkar dan bisa muannats. Ya, bukan kata sifat ya. Apa? Apa ya, Ustaz? Kata zaujun. Oh. Iya kan? Nah, ini harus diketahui kata zauj itu bisa digunakan untuk mudzakkar muannats. Artinya zauj itu bisa suami, bisa istri. Nah. Oh, bukan zaujun sama zauja, Ustaz ya? Kalau pakai ta marbutah itu jelas enggak mungkin itu suami. Zaujatun boleh pakai ta marbutah jadi istri, tapi kalau tanpa marbutah itu termasuk lafaz yang bisa digunakan untuk mudzakkar muannats. Artinya apa? Bisa arti suami, bisa arti istri. Nah, jadi kalau kita katakan apa? Aina zaujuki? Apa itu maksud di situ? Apa maknanya? Aina zaujuki? Di mana suamimu? Mana suamimu? Tapi kalau saya katakan aina zaujuka? Di mana istrimu? Mana istri? Jangan bukan di situ apa? Di mana suamimu? Iya kan? Iya, itu iya. Istri. Karena mudhaf ilainya apa? Kaf, kaka kan? Laki-laki. Nah, ini karena kata zauj juga bisa dilihat Al-Quran. Al-Quran diungkapkan di situ. Nah, digunakan untuk istri dan suami. Ya. Baik. Nah, itu contoh ya. Contoh termasuk lafaz mustarak ya, lafaz mustarak, lafaz yang memiliki apa lebih dari satu makna, arti maknanya bisa suami bisa istri ya. Baik. Nah ini jadi cuma di sini hanya terkait dengan kata sifat ya. Ternyata kata sifat juga ada yang digunakan untuk laki-laki dan mu'anas sama lafaznya. Baik. Nah. Tafadhali. Nah. Salam isma'u ala hadzal jam'i. Nah. Aqidun. Nah. Wa syarihun wa qutil. Iya. Maka tidak bisa dibuat jamak mudzakkar salim ini. Hmm. Kata ajuz. Jaid, kata ajuz. Ati ajuz? Ajuz, orang tua. Orang yang tua, orang yang sudah lemah ya. Ajuz ya. Yang sudah tua. Nah, ini kata ajuz ini, untuk laki-laki perempuan sama. Digunakan. Ya. Ar-rajulu ajuzun, al-mar'atu ajuzun. Nggak perlu pakai tamar butoh. Nggak perlu. Karena dia kata apa, bisa digunakan untuk perempuan. Ya. Hadza ajuzun, hadhihi ajuzun. Hadhi imra'atun ajuzun, hadza rajulun ajuzun. Kedua-duanya digunakan untuk laki-laki dan untuk perempuan. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Makanya Bang enggak bisa dijamakkan, enggak bisa ajuzuna. Nah. Karena lafaznya digunakan untuk perempuan juga. Taib, terus. Nah, sabur. Ajuzun saburun. Nah. Apa itu saburun? Saburun orang yang sabar. Orang yang sangat sabar. Sabur, orang yang sangat sabar. Nah, iya. Nah, ini juga digunakan apa? Untuk laki-laki dan perempuan. Nah. Imra'atun sabur, rajulun saburun. Nah, iya. Terus. Wa jarihun. Jarihun. Nah, arti jarihun? Tawanan ya, Ustaz. Bimana majruh, yang terluka. Oh, yang terluka. Iya, jarih bimana majruh, yang terluka. Ini juga digunakan untuk laki-laki perempuan sama. Iya. Waladun hadza waladun jarihun, bintun jarihun. Iya. Terus wa qatilun. Qatil. Mana qatilun? Di mana maqtul? Yang terbunuh. Terbunuh. Iya, ini juga kata qatil gunakan mudzakkar dan muannas, iya. Rajulun qatilun ay rajul maqtul. Imra'atun qatilun ay imra'atun maqtulatun. Iya. Iya. Maka tidak bisa dibuat jamak mudzakkar salim ini kata ajuz saburun jarihun qatilun menjadi ajuzuna saburuna jarihuna qatiluna. Iya, betul. Nah. Nah. Bal dan tisma'u jam'at taksiri. Iya. Ini dibuat dijamakkan jamak taksir. Jadi ajuz jamaknya apa? Ujuz. Ujuzun. Iya. Cuma taksir. Sabur, suburun. Ya. Terus jarih, jarha. Iya. Qatilun, qatla. Iya. Jarha, qatla. Nah, itulah jamaknya. Jadi jamak taksir digunakan untuk laki-laki perempuan sama. Iya. Baik. Terakhir, iya. Minal amsilatil lati tawafarat fiha asyurut. Rajimuna, muhsinuna, mukarramuna, mutafi'una, mustafiruna, afdaluna. Iya. Di antara contoh-contoh yang terpenuhi syarat-syaratnya. Iya. Adalah sadiqun. Naam, sadiqun. Mufradnya sadiq, ya. Mufradnya sadiq, sadiqun. Ini kata sadiq ini terpenuhi syaratnya. Iya. Terpenuhi syaratnya. Kenapa? Karena dia mudzakkar, apalagi karena dia berakal, apalagi karena dia tidak ada ta ta'nisnya, sadiq bukan sadiqah, sadiq. Kemudian dia tidak termasuk bab apa af'al wa fa'la dan juga tidak termasuk bab fa'lan wa fa'la. Taib dan juga bukan lafaz yang sama mudzakkar muannas. Sadiqun muannasnya sadiqatun. Maka jamaknya dijamakkan jamak mudzakkar salim sadiquna. Demikian juga kata selanjutnya mustaghfirun. Muhsinun. Taib. Ati sadiqun. Sadiqun orang yang jujur. Iya, laki-laki yang jujur. Laki-laki. Muhsinun. Muhsinuna orang-orang yang baik. Nah, orang-orang yang berbuat kebaikan, iya. Berbuat kebaikan, ya. Mukarrimuna orang-orang yang dimuliakan. Dimuliakan, bisa mukarrimun, kalau mukarrimun yang memuliakan, kalau mukarramun yang dimuliakan ini. Nah, mudafi'una. Mudafi'una. Iya, yang yang membela ya. Yang membela. Iya, mudafi'un, dafa'a, yudafi'u, mudafa'atu wa difa'an. Ya, difa' itu membela, mempertahankan. Jadi orang yang membela, yang mempertahankan, mudafi'un. Terus? Nah, mustaghfirun. Banyak beristighfar. Yang meminta ampun, ya. Minta ampun. Iya, atau yang beristighfar, afdalun. Orang-orang yang ya, utama. Utama ya, laki-laki yang utama, afdalun. Iya. Nah, ini afdalun kenapa? Pada af'al kan, tapi mu'anasnya bukan fa'la. Mu'anasnya apa? Afdal, mu'anasnya fudla. Itu mu'anasnya. Bukan fadla. Nah, makanya bisa dijamakkan jamak sukun salim. Jadi afdal, afdalun. Karena mu'anasnya beda. Nah, kalau ahmar, mu'anasnya hamra. Maka enggak bisa dijamakkan. Ya. Taib, ahsan. Barakallahu fiik. Nah, syukran ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Umu Ida di Pacitan ya. Alhamdulillah sudah baik dan sangat baik terjemahannya, sudah bisa kita pahami. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya. Tinggal satu maktab terakhir. Kita tuntaskan ya. Nanti ada PR tugas ya. Enam satu. Terlibat. Ya. Ya, kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Silakan, kami sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Dengan Oji di Cipayung. Pak Oji di Cipayung, silakan. Masyaallah. Apa Ustaznya? Iya, silakan. Saya tidak praktek pelajaran, tapi ini masih ada kaitannya dengan bahasa Arab. Iya. Yang saya tanyakan ada dua. Mm-hmm. Jadi di Wantum Sukaro. Mm-hmm. Sukaro itu khobar, khobar itu kan rofa. Iya. Jadi tanda rofanya pakai apa ini kan? Iya, iya. Sukaro. Iya. Lalu yang kedua, tulisan Al-Qur'an Indonesia dengan Saudi Arabia itu kan beda. Terutama domir mutasil, yang berkaitan dengan hak bagi domir mutasil. Seperti ya kitabuhu, tadi hu di Saudi Arabia itu kan ada wawu. Tapi kalau di Indonesia hu itu pakai doma isbaiyah. Doma apa? Doma isbaiyah namanya. Doma tapi kebalik, namanya doma isbaiyah. Panjang. Iya. Iya. Saya pertanyakan. Ya ini mabninya apa kalau doma isbaiyah? Itu. Iya. Itu yang saya pertanyakan. Kalau di Saudi Arabia kan jelas ya. Mabni ala sukun kan itu ya. Yang mana itu? Yang Saudi Arabia. Kitabuhu. Iya, kitabuhu kan. Iya. Jadi hak domain mutasil mabni ala sukun ini. Di mana sukunnya? Iya kan, di Saudi Arabia kan ada hak wawu kan itu ya. Oh gitu, ada setelah hak ada wawu kecil depannya. Iya. Oh gitu, nah, iya. Seperti kitabuha. Iya. Hak ini kan domain mutasil mabni ala sukun kan. Hak alif kan itu. Ada alif, iya. Iya. Kalau yang ini kita buku ini belinya apa? Iya, iya, iya. Taib, mafum ya. Taib, ahsan, barakallahu fiik. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong Pak, di akhir Pak, ingatkan nanti ya, di akhir ya. Iya. Insyaallah. Ya, coba ini kita tuntaskan ya, mulhaq bijam ilmu nasalim. Insyaallah di akhir kita. Nanti di akhir kajian kami akan sampaikan pertanyaannya dan akan dijawab oleh Ustaz. Sekarang kita berikan kesempatan kembali untuk menuntaskan bacaan. Silakan di 0218236543. Baik, kita sapa kembali di belakang Umu Ida tadi. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Yusuf dari Indramayu. Oh iya, Abu Yusuf Indramayu. Taib. Ahlannya Abu Yusuf, silakan. Bandeknya. Naam, tafadhal. Al-mulhaqu bi jam'i mu'annasis salimin. Nah, bijamil mu'annasis salimin. Wal mulhaqu bil bijamil mu'annasis salimi sayyani. Naam. Sayyan sayyani. Naam. Al-ula al-awwalu al-awwalu awlatu ulatu ulatu al-awwalu ulatu. Naam. Li'annahu laisa lahu mufradun. Iya. Wasani ma sumia bihi min hadzal jam'i. Iya. Masalu mislu. Ada mislu. Mislu. Naam. Mislu arafatin. Naam. Wa azri'atin. Wa azri'atin. Wa azri'atin. Baik, ahsant. Masyaallah, ahsant. Barakallahu fik. Ini cuma sedikit ya maqta'nya. Iya. Baik. Masyaallah. Syukran ya. Barakallahu fik. Iya. Mungkin silakan sekali lagi. Baik, saya berikan kesempatan bagi pendengar yang lain yang masih di sesi qiraah di 0218236543. Silakan dibaca kemudian diterjemahkan. Ya, kita sapa kembali untuk pendengar berikutnya di belakang Abu Yusuf. Halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Umar Abdillah. Insyaallah ya. Baik, masyaallah, alhamdulillah. Silakan ya Umar. Iya. Mulhaku bijak mana sarimi. Iya. Yeah. Mulhaku bijak mana sarimi syai'ani. Iya. Yeah. Awalu ulatu di annahu laisa lahu mufradun. Basani masumiyati min hadza jam'i mislu arafatin wa adriyatin. Heeh. Mm-hmm. Ahsan, barakallahu fiik. Oke, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan kesempatan mungkin ikhwah di studio. Ya, fadal. Silakan ya akhi, baca mulhaq bi jam'il muannats salim. Al mulhaqu bi jam'il muannats salimi. Wal mulhaqu bi jam'il muannats salimi syai'an. Al awal. Awalatu ulatu. Ulatu. Li'annahu laisa lahu mufradun. Wasani ma'asumiyya bihi min hadal jam'i mithlu arafatin wa adri'atin. Al-mulhaqu bi jam'i mu'annasi salimi. Al-mulhaqu bi jam'i mu'annasi salimi syai'an. Al-awwalu ulatu li'annahu laysa lahu mufrad. Wasani ma'asumiyya bihi min hadal jam'i mislu arafatin wa azri'atin. Nah. Baik, sekarang kita masuk pada al-mulhaq bi jam'il muannats salim, yaitu yang disamakan dengan jamak muannats salim. Kalau tadi jamak muskir salim, sekarang jamak muannats salim. Ada mulhaqnya. Nah. Di sini diungkapkan bisa dirujuk kitab apa? Syarah Ibnu Aqil dan juga kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Wal mulhaqu bi jam'il muannats salimi syai'an, yang disamakan dengan jamak muannats salim ada dua hal. Yang pertama kata ulatu. Ulatu bermakna sahibat, yang punya, wanita-wanita yang punya. Jadi ulatu itu muannats. Kalau mudzakarnya ulu ya, mudzakarnya ulu. Nah, muannatsnya ulatu untuk muannats. Ini kenapa kenapa enggak dijamakkan? Kenapa tidak dikatakan jamak muannats salim? Padahal tanda sama kan? Alif dan ta itu tanda jamaknya. Ulatun ini memang termasuk yang harus diidhafakan sama ulu. Harus diidhafakan, dia enggak bisa berdiri sendiri. Ulatu, ulatul ahmal kan? Ulatul ahmal. Nah, ini wanita-wanita yang hamil ya. Perhatikan. Nah, tandanya sama, ada alif ada ta kan gitu. Nah, dan tanda i'rab juga sama, marfu bil dhamma wa mansub bil kasrah wa majrur bil kasrah. Ulatu ulati, enggak ada ulata. Ulatu ulati. Sama seperti jamak salim muslimatun muslimatin. Nah, ulatu li'annahu laisa lahu mufrad. Ini enggak ada mufradnya. Nah, maka itu karena tidak ada mufradnya, maka dikatakan mulhaq. Nah, karena tanda i'rabnya sama, kecuali kalau tanda i'rabnya enggak sama. Ya, kalau tanda i'rabnya sama tidak dikatakan mulhaq bin salim. Ya. Nah, karena tanda i'rabnya sama, tandanya pun sama, ada alif, ada ta di ujung, kemudian terutama tanda i'rabnya ya, kemudian marfu bil dhamma wa mansub bil kasrah, majrur bil kasrah, maka dikatakan mulhaq, laisa lahu mufrad. Wa tsani, kata yang kedua adalah ma summiya bihi min hadzal jam'i, yaitu sesuatu yang dinamakan dengan jama' ini. Nah, sama seperti Musa Salim, ada nama orang Muhammadun, pada satu orang kan, cuma kan Muhammadun, Zaidun, itu kan jamak Musa Salim kan, Zaidun, padahal satu orang cuma, maka dinyamakan, maka dikatakan mulhaq. Demikian juga jamak Musa Salim, seperti kata Arafah, ya kan, ternyata digunakan bentuk jamak juga Arafat kan, padang Arafat, ya kan, itu dijamakkan, padahal pada Arafah itu cuma satu tempat. Nah, pada satu tempat ya, nggak ada tempat lain. Nah, Arafat tapi pakai jamak. Nah, ini katakan apa? Dikatakan mulhaq bi jam'il muannats salim. Demikian juga nama itu Azri'at, ya kan? Pada cuma satu. Ya. Azri'at pada satu cuma. Tapi pakai nama dengan bentuk jamak muannats salim. Nah, apa saja dikiaskan sajalah. Nah, umpamanya ada apa? ini ya, apakah Hindat menyebutkan gitu kan, kita namakan ada perempuan namanya Hindatun kan gitu, Hindat ya, padahal Hindun itu namanya memang Hindatun bukan Hindun, Hindatun dinamakan nama Hindat. Nah, itu kan jama' muannas. Nah, karena dia satu orang maka dikatakan mulhaq bin jam'il muannas salim ya. Baik, itu apa terakhir ya pembahasan kita. Ya, singkatnya adalah intinya manakala syarat-syarat untuk dijamakkan jamak muzakkar salim ataupun jamak muannats salim termasuk juga musanna, manakala syaratnya tidak terpenuhi sementara tanda i'rabnya sama dengan apa yang apakah dia musanna, apakah dia jamak muzakkar salim, apakah dia jamak muannats salim, tanda i'rabnya sama, bentuknya pun juga sama, maka digolongkan mulhaq, digolongkan mulhaq. Yang kedua, manakala kata musanna atau kata jamak muzakkar salim atau kata jamak muannats salim digunakan sebagai nama untuk satu orang. Nah, untuk satu orang Zaidan, mas muka Zaidan. Pada Zaid itu musanna pada Zaid kan? Memang namanya Zaidan pada satu orang cuma Zaidan, maka dikatakan mulhaq. Nah, di situ. Nah, dikatakan mulhaq. Tapi kalau orangnya banyak, orangnya Zaidnya dua orang, antuma Zaidani, itu musanna hakiki. Nah, tapi kalau anta Zaidan, anta Zaidani, masmuka ana Zaidani katanya. Nah, berarti kata Zaid itu apa? Zaidani adalah mulhaq bil musanna karena ada satu orang. Demikian juga jamak muzakkar salim jika digunakan untuk nama seseorang, atau jamak muannats salim juga digunakan nama seseorang atau nama yang lainnya, maka dikatakan mulhaq bi jam'il muzakkar salim maupun mulhaq bi jam'il muannats salim. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah, Ustaz. Jazakallah khair atas penjelasan dan syarahnya menjadi jelas terkait dengan syarat syarat jamak mulhaq bi jam'il muzakkar salim dan juga mulhaq bi jam'il muannats salim yang menjadi sempurna dan jelas serta tuntas dari pembahasan ini. Kemudian di ujung kajian kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat dan terutama yang tadi dari pendengar kita Pak Oji kalau tidak salah terkait dengan mabninya Sukara. Sukara. Baik, Sukara itu bukan isim mabni. Itu isim mu'rab. Dia masuk kepada apa? Sudah dibahas ya. Isim apa nih? Apa? Isim maksur. Isim maksur adalah isim yang diakhir alif lazimah. Ya. Alif lazimah arti alif yang merupakan apa? Bagian dari kalimat tersebut tidak bisa dibuang, artinya tidak bisa apa? Berubah. Itu sukara. Berbeda alif tasniyah. Alif tasniyah berubah. Muslimani, muslimaini. Itu bukan alif lazimah. Ya, alif lazimah merupakan alif yang merupakan bagian daripada kalimat tersebut. Jadi sukara sama seperti Mustafa. Nah, itu bukan mabni tapi dia mu'rab. Jadi, apa tanda apa? Wa antum kan ini kan wa antum dikurangkan wa antum sukara. Nah, jadi bukan sama seperti antum. Antum betul itu mabni. Ya, isim mabni, dhamir. Kalau sukara ini isim mu'rab. Nah, ini mabni fathah. Tanda fathahnya apa? Apa afan? Ini alif lazimah. Dia apa tanda alif? Sebelumnya fathah. Itu tandanya. Bukan ya, walaupun dia bentuk ya, tapi ini alif maksurah. Nah, apa tanda i'rabnya? Ini dhammah, dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Nah, jadi sukara adalah khabar mubtada marfu' wa la tarfi dhammatun muqaddaratun 'alal alif mana'a min dhuhuriha at-ta'adhur li'annahu isim maksur. Arti mana dhuhuriha? Terhalang untuk menampakkan dhammah, tidak mungkin udzur ta'adhur, enggak mungkin karena dia alif di sini. Alif enggak bisa diharakatkan. Harakat apapun enggak bisa. Nah, maka ditakdirkan, ditetapkan di situ ada harakatnya. Kalau dia marfu', diharakatkan dengan dhammah. Kalau dia mansub, ditakdirkan dia fathah. Kalau dia majrur, ditakdirkan dia kasrah. Nah, ini sudah kita bahas pada isim maksur. Jadi, dhammatun muqaddaratun alal alif mana'a min dhuhuri at-ta'adhur li'annahu isim maksur. Taib. Kemudian pertanyaan yang kedua. Ya. Perhatikan, memang ada perbedaan antara Mushaf Utsmani atau Mushaf Madinah, cetak Madinah dengan apa? Mushaf cetakan dalam negeri ya. Nah, kalau Mushaf cetak Madinah itu mengacu kepada apa? Rasam Utsmani. Rasam Utsmani. Nah, jadi rasam itu rasam tulisannya. Tulisan. Tulisan mungkin bisa beda, akan tapi bacaan enggak mungkin, bacaan tetap sama. Iya, hanya rasam atau cara penulisan. Cara penulisan. Memang khat dalam bahasa Arab itu banyak khatnya. Banyak macam-macam khat. Nah, jadi rasam penulis pada zaman Utsman, nah demikian, maka enggak berubah. Tapi dituliskan dengan khat lain pun apa? Boleh saja, enggak masalah. Tapi nah, bacaan tetap sama. Iya. Taib, apa kata kitabuhu ya contoh tadi ya. Nah, ya, kalau tidak salah kata tadi, kitabuhu. Iya. Ya mungkin maksudnya harakat maksudnya. Nah, kitab. Ini mabdi ala dhamma, kitabuhu. Enggak mungkin kitabuha atau kitabuhi karena sebelumnya apa dhamma. Nah, kalau yang pakai ha itu ha? Kalau ha itu adalah ini muannas, ini mudzakkar, ini muannas. Ya, ini bukan harakat, ya. Ini bukan ha, ini dhamir. Ini dhamir, keduanya dhamir, dua huruf ini dhamir, dhamir muannas. Ini hunya dhamir mudzakkar. Apa harakatnya? Ini dhamma. Nah, mungkin barangkali di apa? Kalau di ini mushaf apa? Mushaf apa? Cetakan di dalam ya. Nah. Karena khat apa mat ada mat ya nah. Ada mat ya maka tulisnya apa? Nah, gini kitabuhu ini maksud hanya panjang bacaannya kitabuhu ya ini apa ini bukan sukun nah ya ini bukan sukun tadi bilangnya memilah sukun ya bukan sukun in dhammah dhammah terbalik namanya ya menunjukkan bahwa itu panjang dhammahnya ya nah kalau rasam Utsmani di sini tulis kalau dipanjang di sini di depan apa dhamir ya ini waw saghirah ya. Waw apa ini bukan dhammah ini waw menunjukkan bahwa ha ini dibaca panjang ha ini baca panjang ini banyak sekali terdapat ya dalam mushaf cetakan Madinah ya nah ini banyak terdapat jika ada huruf waw kecil dapat di depan huruf itu tanda sebagai bahwa huruf apa itu panjang ini waw jadi apa dia tidak diharakatkan tapi kasih tanda. Tanda ini apa? Panjang. Jadi kita buhu. Nah, ini bukan dhammah ya. Ini waw kecil sebagai tanda bahwa ha itu mad panjang. Demikian juga cetak ke dalam apa? Ini dhammahnya terbalik ya. Nah, ini ke bawah dibaca panjang. Mungkin itu maksud. Wallahu a'lam. Tabarakallahu fiik. Demikian pendengar kita yang bertanya tadi. Jadi sedikit ya. Jadi itu bukan mabni sukun ya. Itu mabni ala dhamma. Iya, mabni ha, mabni dhamma. Baik, jazakumullah khair. Dan ini pertanyaan kami terakhir Ustaz langsung sebagai ikhtitam. Baik, jazakumullah khair jazaa atas perhatian antum. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini bisa dipahami dengan sebaiknya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.